Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang pada pertemuan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab najis ya, anwa' an-najasah, jenis-jenis najis termasuk juga definisinya najis, nanti kita akan baca pada pertemuan pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Faslun وكل ماء خرج من السبيلين نجس إلا المني وكل ماء خرج من السبيلين نجس إلا المني. Fasal ini menjelaskan tentang, jadi kita masuk fasal baru. Tayamum sudah kita selesaikan di pertemuan kemarin, pertemuan sebelum ini. Sekarang kita masuk fasal baru yaitu tentang najis. وَكُلُّ مَعِئِنْ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ نَجِسٌ إِلَّا الْمَنِي وَكُلُّ dan semua, كُلُّ itu seluruh, صِغَةُ تَعْمِيم صِغَةُ الْأُمُوم redaksi yang menunjukkan keumuman. كُلُّ مَعِئِنْ seluruh yang sifatnya ma'i cair, sail mengalir, seluruh cairan maksudnya gitu, خَرَجَ yang keluar, minas sabilaini berarti kalau dia batuk enggak masuk dalam hal ini, dia batuk, dia apalagi itu benda-benda yang tidak cair. Jadi seluruh benda yang cair, kharaja dan dia keluar, minas sabilaini dari dua lubang kemaluan, entah depan atau belakang, najisun itu hukumnya najis, illal mani kecuali air mani. Seluruh cairan yang keluar dari lubang kemaluan itu najis illal mani kecuali air mani. Labudda min ma'rifatin najasati awalan, yang harus kita ketahui, labudda harus min ma'rifatin najasati awalan, kita harus tahu dulu ma'rifat definisi najis awalan, definisi najis lebih dulu. Li'anna ma kharaja minas sabilaini, karena apa yang keluar dari dua lubang kemaluan, huwa ahadu anwa'in najasah, dia adalah satu daripada jenis, huwa dia yang keluar dari lubang kemaluan, ahadun, ahadu salah satu, anwa'in najasati dari banyak jenis najis gitu. Jadi salah satu jenis najis yang keluar dari lubang kemaluan, tapi jenis najis jauh lebih banyak daripada itu. Summa najasatu lughatan, definisi najis nih, ini yang penting nih, definisi najis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu berbeda dengan definisi najis dalam mazhab-mazhab yang lain. Summa najasatu lughatan, kemudian najis secara bahasa, hiya najis itu kullu mustakdharin, setiap hal yang menjijikkan, yash'ur bil qadar, sesuatu yang kalau kita pegang tuh kita jijik atau kita lihat kita juga jijik, itu namanya najis. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa najis adalah sesuatu yang di apa? Jijik gitu. Orang enggak senang lihatnya gitu. Sesuatu yang menjijikkan. Wa fi syar'i, definisi najis secara syar'i, secara syariat, makna istilahnya. Jadi kalau secara bahasa, najis itu sesuatu yang menjijikkan. Kita bisa bilang najis. Tapi kalau definisi najis secara syar'i, secara istilah, yaitu ibarah. Najis itu adalah ungkapan kata an kulli ainin untuk setiap ain. Ain itu makullu malahu jirmun. Segala sesuatu yang punya jirm, yang punya dimensi. Ada bendanya, kelihatan pakai mata, bisa dipegang. Itu namanya ain. Kullu malahu jirmun, segala sesuatu yang punya jirm, yang punya dimensi. Jadi najis adalah kata atau ungkapan untuk menyebutkan setiap ain dan setiap benda yang punya dimensi, punya ada kelihatan, dan dia haruma tanawuluha, yang diharamkan untuk mengkonsumsinya. Jadi segala sesuatu yang diharamkan untuk kita mengkonsumsinya. Konsumsi itu bukan berarti makan ya. Bisa saja dia masukin lo ke mata lewat semprotan, bisa saja dia mungkin apa namanya suntik, bisa saja dia ngelobangin badannya, kemudian itu tanawur. Jadi tanawur itu tidak berarti akal. Kalau akal kan masuk lewat sini, makan masuk lewat. Tapi kalau tanawur itu memasukkan segala sesuatu ke dalam badan, entah itu dari mana, namanya tanawur. Jadi yang namanya najis secara syariat, secara ilmu fikihnya, definisinya adalah kullu ma'in, sa'ikullu ma'in, kullu ainin, segala sesuatu yang diharamkan kita untuk memakannya, untuk mengkonsumsinya, alal itlaq, secara mutlak. Karena ada beberapa benda yang orang itu diharamkan mengkonsumsi tersebut, tapi la alal ikhtiar, bukan karena pilihan, bukan karena itlaq, tapi karena lima rot misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak jaga. Karena sebab dia sakit. Ada orang punya penyakit kolesterol. Lalu kata dokter, sampean mas, jangan makan kambing ya. Jangan makan daging kambing ya. Berarti daging kambing itu kan haram. Diharamkan bagi dia la alal itlaq, tidak secara mutlak, tapi li illatin, karena dia punya penyakit. Ini ada sesuatu yang namanya najis, sesuatu yang diharamkan untuk kita mengkonsumsinya alal itlaq. Ya mutlak itu diharam, bukan karena ente sakit, bukan karena dia penyakit, bukan karena macam-macam. Pokoknya ya alal itlaq, mutlak diharamkan. Ma'inkanihi, dengan kemampuan dia mengkonsumsi itu. Jadi sesuatu ini diharamkan, secara mutlak diharamkan, padahal dia mampu mengkonsumsinya. Contohnya apa? Iya, bendanya ada dan bendanya enak. Beda kalau bendanya semen gitu kan, batu atau semen yang udah jadi keras itu kan, walaupun diharamkan secara mutlak, tapi kan gair mungkin kan gitu, nggak bisa kita konsumsi keras gitu. Jadi ini sesuatu yang ma'imkanihi, yang kita mampu mengkonsumsinya. Contoh pohon-pohonan itu kan juga diharamkan karena berbahaya kan, untuk pohon, batang pohon. Tapi kan juga enggak mungkin kita makan karena dia enggak bisa dikunyah. Itu namanya ma'in kanihi. Ha kullu ainin haruma tanawuruha 'alal itlaq ma'in kanihi. Setiap sesuatu yang diharamkan untuk mengkonsumsinya secara mutlak ma'in kanihi, padahal kita mampu untuk mengkonsumsinya. La li hurmatiha, dan diharamkan kita mengkonsumsi bukan karena dia punya kehormatan. La, bukan li hurmatiha, karena dia punya kehormatan. Seperti badan manusia. Badan manusia ini haram. Jadi kalau kita kayak Sumanto itu makan badan orang itu kan haram. Jadi badan kita ini walaupun sudah mati tetap punya kehormatan, maka diharamkan orang mengkonsumsi daging manusia. Karena manusia punya hormat, punya kehormatan. Au istikdariha, dan juga bukan karena, atau bukan karena kejijiannya gitu. Istikdar itu biasanya karena dia makan kotoran, bukan karena itu. Au dharariha fil badani wa au akli fil badani au aqlin, dan karena dia bahaya untuk badan dan juga akal. Jadi najis itu segala sesuatu yang diharamkan untuk kita mengkonsumsinya padahal kita mampu. Dan keharaman itu bukan karena dia punya kemuliaan, bukan karena dia jijik, menjijikan, bukan juga karena dia membahayakan badan. Gitu. Contohnya apa? Ya babi. Babi itu diharamkan secara mutlak dalam syariat Islam, setidaknya dalam madzhab Syafi'i. Dan dia diharamkan bukan karena kehormatan. Babi enggak punya kehormatan. Menjijikan. Enggak, babi banyak yang sehat kok. Babi banyak yang dirawat, dikarantina, dipelihara dengan baik. Aulidororin, enggak ada bahaya. Babi enggak punya bahaya. Maka beberapa flyer yang tersebar beberapa tahun lalu tentang babi bahayanya mengandung A, B, C, dan sebagainya, ternyata kan enggak benar. Kalau seandainya betul itu mengandung bahaya, tentu teman-teman saudara non-muslim kita itu bakal ya tewas semua kan gitu. Tapi ternyata babi itu termasuk daging yang enak katanya gitu ya, sih belum pernah jajal gitu. Jadi itu adalah definisi najis, itu segala sesuatu yang diharamkan untuk mengkonsumsinya secara mutlak padahal kita mampu untuk itu, dan keharaman mengkonsumsinya itu bukan karena dia punya kehormatan, bukan karena dia menjijikan, bukan karena dia punya bahaya, bukan karena dia membahayakan akal dan juga badan. Itu namanya najis gitu. Dan itu sudah disebutkan, kaidah ini sudah disebutkan di pertemuan ketika kita bahas tentang tentang samak. Ya, tentang samak, kemudian membahas tentang rambut hewan yang mati, apakah rambutnya najis atau tidak. Kemudian Imam Taqid dan Al-Hisni mengeluarkan kaidah tahrimu ma laysa biharamin wala dararin dalilun ala najasatihi. Pengharaman syariat terhadap sesuatu untuk dimakan bukan karena dia punya kehormatan, bukan juga karena dia bahaya, itu bukti bahwa sesuatu itu najis. Itu kaidah. Tahrimu ma laysa biharamin wala dararin dalilun ala najasatihi. Ini namanya najis nih gitu. Jadi seluruh hal yang kita haram untuk mengkonsumsinya secara mutlak padahal kita mampu, dan bukan karena dia punya kehormatan, bukan karena dia menjijikan, bukan juga karena dia membahayakan untuk badan dan akal, itu namanya najis. Faqauluhu 'alal itlaq, perkataan Syekh Abi Syuja 'alal itlaq, ihtaruza 'abihi, dikecualikan dengan perkataan tersebut, 'anin nabatati summiyah, dari tumbuh-tumbuhan yang beracun, fa innahu yubahu minha. Fa innahu, karena sesungguhnya apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang punya apa namanya racun, fa innahu yubahu minhal qalil, karena dari itu dibolehkan kita makan daripada tumbuh-tumbuhan yang beracun, al qalil, boleh dibolehkan sedikit, dunal kasir, tapi tidak banyak. Jadi di alal itlak, penyebutan alal itlak itu maksudnya bahwa segala sesuatu yang diharamkan secara mutlak baik dikit atau banyak gitu. Maka itu dikecualikan bagi sesuatu yang dikitnya boleh tapi banyaknya enggak boleh. Seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan yang beracun. Contohnya enggak disebut, ini contoh apanya. Waqauluhu, dan perkataannya, ma'a imkanihi, beserta kemampuan untuk mengkonsumsinya, ihtaruza bihi anil ahjar, dikecualikan dengan perkataan sebut, anil ahjar, dari batu-batuan. Karena batu-batuan walaupun kita haram memakannya, tapi memang kita enggak mampu karena batu kan. Wal asya'is salbiyah, ay al asya'as salbiyah, dan segala sesuatu yang keras, fa innahu la yumkin tanawuluha, karena sesuatu tersebut tidak mungkin kita bisa mengkonsumsinya, ai akliha alal itlaq, atau kita memakannya secara mutlak karena keras gitu ya. Ahlan ikum Pak Siregar, Ustaz Zulkifli. Wa qawluhu, dan perkataan la li hurmatiha, perkataan Syekh la li hurmatiha, bukan karena kehormatan yang dia punya, bukan karena kemuliaan. Allah memberikan banyak kemuliaan terhadap benda dan makhluk, salah satunya manusia. Tapi Allah tidak memberikan kemuliaan kepada, dalam pandangan Asy-Syafi'iyah ya, Allah tidak memberikan kemuliaan kepada babi, Allah tidak memberikan kemuliaan kepada anjing, Allah tidak memberikan kepada zani muhsan, orang yang berzina dan dia muhsan. Maka itu dibolehkan untuk kita membunuhnya dalam had itu ya, cuma bukan kita orang yang bunuh, khalifah pemimpin yang bunuh. Allah tidak memberikan kemuliaan terhadap orang pembunuh, al-qatilul amd kan gitu. Makanya dibolehkan nyawanya untuk dieksekusi dengan apa? Ya dengan hukuman dari khalifah, dari pemimpin, bukan kita. Nah, mana tadi? Wa qawluhu la li hurmatiha, dan perkataannya tidak karena kehormatan dia, ihtaraza bihi, maka dikecualikan dari perkataan ini, anil muhtaram, dari sesuatu yang dipunyai kemuliaan, dari sesuatu yang dimuliakan dalam syariat, kal adami, seperti badan manusia gitu. Maka badan manusia itu enggak najis, walaupun haram dimakan tapi enggak najis. Kenapa enggak najis? Karena haram dimakannya bukan karena dia najis, tapi karena dia punya kehormatan gitu. Wa qawluhu, dan juga perkataan Syekh Abi Syuja, aw istikdhariha, atau karena sebab menjijikannya, ihtarza bihi anil mukhat, dikecualikan dari perkataan ini anil mukhat, yaitu dikecualikan al mukhat. Mukhat itu ingus gitu. Ingus. Ingus menjijikan tapi enggak haram gitu. Enggak haram untuk dikonsumsi. Ya kira-kira mau enggak orang mengkonsumsi, karena dia bagian daripada tubuh kita. Wa baqiyatu ma dzakarna fil haddi, dan sisanya dari sisa apa yang kita sebutkan fil haddi dalam definisi najis, ihtaraza, itu dikecualikan bihi anit turabi, dikecualikan daripada definisi tersebut, yaitu turab, debu tanah. Fa innahu yadurru bil badani, karena debu tanah itu membahayakan badan wal aqli, dan juga membahayakan otak. Jadi berdebu tanah haram dimakan tapi bukan najis, tapi karena dia membahayakan gitu. Jadi ada haram yang karena dia dimuliakan badan manusia, haram karena dia apa namanya menjijikan, haram karena dia punya bahaya. Kalau haram karena kemuliaan, haram karena menjijikan, haram karena punya bahaya pada badan, itu bukan najis. Yang najis itu haram dimakan tapi bukan karena dia mulia, bukan karena dia punya bahaya, bukan karena menjijikan, maka itu tidak najis. Contohnya anjing babi. Anjing babi itu diharamkan untuk mengkonsumsi secara mutlak, banyak dikit, karena kehormatan. Enggak, dia enggak punya kehormatan. Karena menjijikan, enggak, banyak kok babi yang sehat. Artinya banyak babi yang dipelihara dengan baik. Yang itu kan kemudian jadi bacon-bacon di restoran, itu kan bukan babi liar yang asal nangkep. Kemudian karena membahayakan, enggak, babi enggak membahayakan. Kalau seandainya babi membahayakan, teman-teman saudara muslim kita pada sakit semua kan. Melati duluan sebelum datang corona. Ternyata pada sehat-sehat semua. Gitu. Makanya waktu itu ada flyer tentang babi itu mengandung ABC dan sebagainya, saya sih nggak percaya. Karena babi diharamkan itu bukan karena penyakitnya. Babi karena diharamkan karena wahyu, itu perkara ta'abudi. Mau ngikutin apa kagak gitu. Wayan bagi ayyazid, dan sebaiknya, sewayan bagi itu seyogyanya. Seyogyanya itu jabah seorang dulu. Wayan bagi, dan sebaiknya ayyazid fil haddi, untuk ditambahkan fil haddi dalam definisi najis tersebut, fi halil ikhtiar, dalam keadaan il ikhtiar, punya pilihan, dalam keadaan bebas, tidak tertekan maksudnya. Il ikhtiar ya, bukan ikhtibar. Ini teksanya nih ikhtibar. Jadi mestinya halil ikhtiar. Liyadkhula fil haddil maitah, agar masuk ke dalam definisi tersebut al maitah, yaitu bangkai hewan. Fa innahu yubahu akluha, karena yang namanya bangkai hewan boleh kita memakannya, inda darurah, ketika darurat, ketika emergensi, ma'an najasati, padahal dia adalah najis, fi dzalikal waqti, dalam ketika waktu itu, hatta annahu yajib alaihi ghusl famih, bahkan saking kita sepakat bahwa itu najis walaupun boleh dimakan, yajib, jadi setelah makan bangkai itu yajib alaihi ghusl famiha, ai ghusl, yajib alaihi ghusl famihi, wajib bagi orang yang makan bangkai itu untuk mencuci mulutnya. Kita bilang najis, tapi boleh dimakan karena sebab darurat. Nah, setelah makan, mulutnya itu dibasuh, dibersihin dengan air agar sisa najisnya tidak ada lagi di mulutnya. Gitu. Itu definisi najis. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang apa itu najis, fa'alam, ketahuilah, annal munfasil, ay munfasal atau munfasil, munfasilnya yang enak. Wa fa'alam, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang munfasil, terpisah atau keluar, an batinil hayawani, dari perutnya hewan, dari batin, dari dalam perutnya hewan, sebenarnya bukan hewan, hayawani kullu malahu haya, hayawani seluruh manusia, seluruh makhluk yang punya haya, yang punya nyawa, termasuk kita, ini hayawan dalam ini makhluk hidup, maksudnya kullu ma lahu haya, segala setiap makhluk yang punya punya nyawa ini yang namanya hayawan, termasuk kita. Jadi kata Imam Taqiyuddin Al-Hilsani, ketahuilah wahai saudaraku bahwa seluruh segala sesuatu yang terpisah dari batin, apa namanya, dari dalam tubuh kita, termasuk hewan, termasuk kita, nau'ani, ada dua jenis. Ada dua jenis, seluruh segala hal yang keluar dari dalam badan kita, entah itu lewat mulut, entah itu lewat hidung, lewat mata, lewat kuping, lewat dua kemaluan, itu ada dua jenisnya. Ada dua jenisnya. Yang pertama, ahduhuma ma laisa lahu ijtima'un wa istihalatun, yaitu sesuatu yang tidak pernah lahu ijtima'. Ijtima itu berkumpul, maksudnya bercampur. Tidak pernah bercampur. Jadi di dalam badan kita dia enggak pernah campur dengan badan yang lain. Dia tidak pernah bercampur dengan benda yang lain. Dia aja sendiri. Wa istihala, dan dia tidak pernah terjadi perubahan wujud. Dia memang begitu diciptakan ada pada badan kita. Enggak pernah nyampur dengan benda yang lain, enggak pernah nyampur dengan cairan yang lain, dan begitulah dia diciptakan oleh Allah dalam badan kita. Istihala, tidak ada perubahan. Istihala itu perubahan dari satu benda ke benda yang lain. Seperti kita punya makanan, kita makan telur, kita masukin itu telur. Ketika dia masuk ke lambung, diolah oleh lambung, keluarnya enggak jadi telur lagi kan gitu. Keluarnya jadi apa? Jadi pup, jadi pis. Nah, itu namanya istihala. Nah, ada dalam badan kita itu sesuatu yang enggak nyampur dengan benda yang lain, dan dia enggak pernah terjadi istihala di dalam badan kita. Ya dia gitu-gitu aja. Gitu. Laisa lahu ijtima wa istihala, dia tidak pernah punya percampuran, dia juga tidak pernah istihala. Fil batin, di dalam badan kita, wa innama yurashahu rashan, akan tetapi dia tu yurashah tu keluar perlahan-lahan, kharaja syai'an fa syai'an, wa innama yurashahu rashan, dia keluar perlahan-perlahan, kad lu'abi, keluarnya sedikit-sedikit, kan lu'ab, seperti lu'ab itu air liur. Seperti lu'ab, wal araki, dan juga arok, keringat. Walahwihima, dan sejenis keduanya, air liur dan juga keringat, falahu hukmul hayawanil mutarashah. Ini mutarashah, haknya hak kecil ya, di teks saya ini haknya khok gitu, salah tuh. Maka hukum barang tersebut, benda yang di dalam badan tidak pernah bercampur dengan benda lain, dan juga dia tidak pernah beristihal, melakukan perubahan wujud dari suatu benda ke benda yang lain, maka hukumnya hukmul hayawanil mutarashah minhu. Hukumnya sama seperti hukum badan, hukum hewan, hukum makhluk hidup yang dia keluar dari situ. Al-mutarashah minhu, yang dia keluar daripada situ. In kana najisan, kalau dia najis, najis. Kalau badannya makhluk itu najis, maka dia najis. Wa illa fathahir, kalau enggak najis berarti suci. Maka itu keringatnya anjing, keringatnya babi, air liur babi itu najis. Kenapa? Karena badannya itu najis gitu. Sedangkan hewan-hewan yang lain enggak najis. Kenapa? Seluruh hewan kalau dia masih hidup itu suci, kecuali anjing dan babi. Begitu juga kita nih. Kita suci, maka air liur yang keluar daripada kita itu suci, ingus itu suci, namanya congeh kalau bahasa kita, itu suci. Kenapa? Karena dia nggak pernah berkumpul bercampur dengan benda lain di badan kita, dan dia tidak istihalah. Ya begitulah Allah ciptakan, gitu. Tidak ada proses istihalah, perubahan wujud. Dia memang dalam tubuh kita ada cairan itu, maka ketika dikeluarkan itu bukan najis. Hukumnya sama seperti hukum badannya. Kalau badannya suci berarti dia suci, kalau badannya najis berarti dia najis. Air liur anjing dan babi itu najis karena badannya memang najis, dia najis aini gitu. An-naw'u tsani, kemudian yang kedua. Tadi yang pertama, malahu istima' wa istihala, malaysa lahu istima wala istihara, enggak pernah bercampur dan juga tidak melakukan pernah berubah wujud. Yang kedua, malahu istihalatun, yang mana benda dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan itu dia punya istihala, perubahan wujud. Dia berubah dalam badan kita dari benda yang satu ke benda yang lain. Seperti contohnya telur. telur yang kita makan masuk berupa telur puyuh utuh gitu, pas sudah masuk berubah gitu. Kalbauli seperti air kencing, itu kan air kencing perubahan dari air minum yang kita minum. Wal azarah dan juga al azarah itu pup ya, kotoran, kotoran manusia. Wad dam dan juga darah, wal qai dan juga muntah. Malahu istihalatun, segala sesuatu yang bisa atau yang terjadi perubahan di dalam tubuh kita, kalbauli seperti kencing, wal azarati kotoran, wad dami dan juga darah, wal qai dan juga seperti muntah. Wahadhil asya, seluruh hal yang tadi disebutkan yang memang dia terjadi di dalam badan kita perubahan dari satu benda ke benda yang lain namanya istihala, itu najisatun, kulluha najisatun, seluruhnya najis, min jami'il hayawan, dari seluruh makhluk hidup, baik manusia atau juga hewan itu. Jadi najisnya kotoran kita itu karena dia istihala, perubahan wujud. Min jami'il hayawanan, dari segala sesuatu, dari seluruh makhluk hidup, al-ma'kulah yang boleh dimakan, seperti kambing, sapi, unta, ayam, burung, wa'gairiha, atau yang tidak boleh dimakan, seperti anjing, seperti singa, seperti gajah, seperti apalagi ular gitu. Jadi najis itu maka tidak dikecualikan apakah dia boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Pokoknya kalau dia kotoran itu najis. Kenapa dia najis? Karena istihalah, perubahan wujud. Jadi najisnya bukan karena dia jenis tertentu, tapi karena istihalah ada yang ada terjadi di dalam badannya gitu. Wala nawajhun, dan dalam pendapat mazhab kami, dalam ulama kami, wajhun, ada satu pendapat, anna baula ma yukalu lahmu, bahwasanya baul, kencing, ma yukalu lahmuhu, hewan yang dagingnya boleh dimakan, warawthuhu, dan juga kotorannya, tahirun, itu tahirani, itu suci. Wabihi qala al-astakhri, dan ini yang dikatakan oleh istakhri ini al-qadi Abu Muhammad. Beliau adalah murid daripada Abu Al-Qadi Abu Sa'id Al-Marwazi. Saya lupa. Pokoknya dia ini muridnya Al-Marwazi. Cuman Al-Marwazi itu kunyahnya saya lupa. Abu siapa itu. Al-Marwazi itu orang yang nulis, Faqih Syafi'i, orang yang nulis kitab Qiyamu Ramadan. Cerita tentang bagaimana Qiyamu Ramadan dari awal mulai Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Affan seterusnya. Yang itu kemudian saya nukil dari banyak kitab beliau itu. Jadi buku namanya Sejarah Tarawih. Jadi buku saya yang pernah download, yang pernah teman-teman kalau pernah download buku Sejarah Tarawih, itu sumber hadisnya banyak dari kitab Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu Al-Marwazi. Al-Marwazi itu ulama Syafi'i abad ketiga Hijrah. Beliau jadi ashabu Syafi'i dia termasuk. Nah, beliau punya murid ini namanya Istikhri. Itu punya dia murid dari Imam Al-Marwazi. Warruyani, dia juga Imam Ar-Ruyani, Sahibul Bahr. Wa huwa madhhabu Malik, dan ini adalah pendapat mazhab Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Jadi Imam Malik dan juga Imam Ahmad punya pendapat bahwa hewan yang dagingnya halal dimakan, kencingnya suci, termasuk kotorannya juga enggak najis. Itu berarti boleh kita minum kencing kambing, kencing ayam. Wa tamassaku bi hadis, dan mereka orang-orang yang mengatakan bahwa apa namanya kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, berpegang bi hadis, dengan banyak hadis, hiya mu'aradhah, dengan hadis yang hiya, hadisnya tersebut mu'aradah, saling bersinggungan satu dengan yang lain. Waqad waqa' al-ijma'u, akan tetapi sudah terjadi adanya ijma', kesepakatan, konsensus, ala najasati hadhil asya'i, untuk kenajisan seluruh hal yang tadi kita sebutkan, min ghairil ma'kuli, dari hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi sudah ada ijma. Jadi kalau hewan yang boleh dimakan itu terjadi perdebatan. Bahwasannya ada yang bilang najis, enggak najis. Termasuk Imam Malik, Imam Ahmad bilangnya enggak najis kalau dia hewan yang halal dimakan. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan itu semua sepakat najis. Itu waqad waqa al ijma'u, dan telah terjadi ijma' ala najasati hadhil asya, untuk kenajisan hal-hal yang tadi kita sebutkan yang keluar daripada badan hewan, dan dialah istihalah min ghairi ma'kul, dari seluruh hewan yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Wa yuqasul ma'kul, dan hewan yang boleh dimakan itu dikiaskan. Wa yuqasu, dan dikiaskan al-ma'kul, hewan yang boleh dimakan, ala ghairihi, dikiaskan kepada hewan yang enggak boleh dimakan. Li'annaha, apa jami'nya? Jadi ketika kias itu kan ada illah, illah al-jami'ah, illah sebab yang mengumpulkan dua hal tersebut. Kias dan sesuatu yang dikiaskan punya kesamaan apa? Li'annaha mutaghayyiratun mustahilatun. Nah, karena benda yang tadi disebutkan mutaghayyir itu terjadi perubahan, wa mustahilatun, dan terjadi istihal di dalam badan tersebut. Mustakziratun aidan, dan dia kotor. Jadi enggak ada bedanya apakah dimakan atau tidak dimakan hewan tersebut. Pokoknya kalau dia keluar dari lubang kemaluannya, itu kotoran. Kenapa? Itu najis. Karena dia terjadi perubahan dalam tubuhnya, terjadi istihalah, dan dia menjijikkan. Maka itu kita katakan najis. Jadi najis enggak najis itu bukan masalah apakah dagingnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Najis apa enggak najis itu karena dia istihalah, terjadi perubahan wujud. Begitu. Wahtajja li najasatil bauli. Kemudian ihtajja orang-orang Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi istihalah itu najis, berdalil li najasatil bauli dengan tentang najisnya kencing di hadisil Arabi, tentang orang hadis Arabi, orang Arab kampung, orang Arab Badu ya. Orang Arab Badu itu maksudnya orang Arab primitif gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah itu masih banyak orang Arab Badu, orang Arab Madinah yang tinggal jauh di bukit-bukit. Yang ke Madinah tuh ke pusat kota di mana Nabi Muhammad mendirikan Masjid Nabawi, mereka jauh sekali. Yang kalau mereka datang ke Masjid Nabawi itu mungkin cuma Jumatan sekali, sekali seminggu sekali gitu, saking jauhnya. Termasuk orang-orang primitif nih yang belum terkena informasi, belum terkena dakwah gitu ya. Alladzi bala fil masjid, orang Arabi, orang Arab primitif tersebut yang kencing di masjid, haitsu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisabbi dzanubin min ma'in alaihi fasubba. Bisabbi dzanubin, untuk menuangkan dzanubin min ma', dzanub itu bejana, teko, ember gitu. Bisabbi dzanubin min ma'i alaihin fasubba. Kemudian disiram gitu ya. Disiram air kencingnya disiram. Wa dzanub bi fathi dzali, adzanub dengan fathah dzal, dzalnya difathahkan. Adalu artinya ember al-mamlu yang diisi dengan air. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fihi itsbatun, dalam dalam hadis ini itsbat adanya ketetapan najasatu baulil adami, tentang najisnya kencing manusia. Wa huwa mujma alaihi, artinya kalau seandainya enggak najis, Nabi Muhammad enggak bakal nyuruh nyiram kan gitu. Dia disuruh siram itu karena memang dia najis. Wa huwa mujma alaihi, dan ini sesuatu yang disepakati. Kalau orang saja yang punya kehormatan najis, lebih-lebih hewan yang boleh kita makan kan gitu. Lebih-lebih lagi. Wala farqa baina bauli shaghiri, dan tidak ada bedanya baulu shaghiri, kencing anak kecil, wal kabiri, dan juga anak dewasa, bi ijma'in man yu'taddu bi ijma'ihi, dengan kesepakatan. Jadi tidak ada bedanya. Kita tidak membedakan antara najis kencing anak dewasa dengan anak kecil, dan tidak ada pembedaan itu, sudah disepakati oleh orang-orang yang kita bisa percaya untuk kita ambil ijma'nya. Agak ribet gitu. Bi ijma'in man yu'taddu bi ijma'ihi, dengan kesepakatan yang layak kita ambil daripada dia kesepakatan tersebut. Karena ada beberapa ulama, ada beberapa kelompok mazhab yang menurut Imam Nawawi itu tidak layak untuk diambil kesepakatannya, pendapatnya. Yaitu Az-Zahiri, Daud bin Abu Sulaiman Daud Az-Zahiri itu tidak layak diambil pendapat. Itu kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Al-Majmu' termasuk Muqaddimah Syarah Sahih Muslim. Jadi katakanlah kalau Imam Malik mengatakan A, Imam Syafi'i mengatakan A, Imam Ahmad mengatakan A, Imam Abi Hanifah mengatakan A, tapi Daud Az-Zahiri mengatakan B, maka itu imamnya pasti bilang ijma'. Walaupun ada yang menyelisih itu Az-Zahiri, tapi Az-Zahiri itu layu taduk bi ijma'i. Mereka tidak di gubris pendapatnya gitu. Naam, yakfi fi bauli sagiri an-nudh. Ya, kita betul bilang itu tidak ada bedanya najis kencing anak dewasa dengan anak kecil. Enggak ada bedanya, dia sama-sama najis. Naam, akan tetapi yakfi, cukuplah fi bauli sagir untuk kencing anak kecil an-nudh, yaitu cukup di an-nudh. An-nudh itu memang diperdebatkan, artinya teman-teman yang dirahmati Allah. Dalam teks lain kan rosh, rosh itu dipercikan. Tapi an-nudh itu punya arti ta'minul mahal bilma. Nudh itu meratakan tempat tersebut dengan air. Jadi kalau kita punya anak kecil bayi kencing di sini, maka kewajibannya an-nudh. An-nudh itu ya kita nudh, ratakan tempat tersebut dengan air gitu. Itu namanya nudh. Tapi dalam riwayat lain kan yurosh. Yurosh itu dipercikan, dikepretin begitu. Maka kalau kita pakai riwayat yang dikepretin, itu najisnya dihilangin dulu, diangkat, kemudian bendanya, apa tempat yang kena najis itu dicipratin air aja. Itu namanya rosh. Tapi an-nudhu itu beda. An-nudhu itu diratakan. Ta'mimul mahal bilma. Meratakan tempat tersebut dengan air. Itu an-nudhu itu. Dua riwayat itu memang ada. Makanya saya tidak bisa mastiin mana nih an-nudhu atau arus. Tapi kalau Imam Taqiyuddin al-Isni bilang an-nudhu, berarti memang pendapat beliau ini lebih condong kepada an-nudhu itu. Gitu ya. Wahtajja lahu bi hadis Ibn Abbasin. Dan kemudian juga Imam Taqiyuddin al-Isni atau ulama Asy-Syafi'i berhujjah untuk najisnya kencing bi hadisi, dengan hadis Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini, dia telah lewat dengan dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan innahuma la yu'adzaban, innahuma yu'adzaban, dua orang di dalam kuburan ini sedang disiksa. Fakana ahaduhuma, yang pertama disiksa, yamshi bin namimah, karena dia sering yamshi bin namimah, karena dia sering adu domba namimah. Bazar-bazar politik, baik bazar partai atau bazar politisi atau bazar pemerintah. Ingat hadis ini nih. Di dalam kubur aja udah disiksa. Akhirat belum datang, udah disiksa di kuburan. Orang yang apa? Namimah, adu domba. Ibarat maling, itu belum dibikin pengadilannya, udah habis bonyok digebukin masyarakat. Tuh orang yang namimah gitu. Malaikat kan juga demen tuh gebukin di kuburan. Belum ada aturan kan, belum kiamat. Kiamat belum datang, digebukin. Demen tuh malaikat gebukinnya, belum ada aturan. Jadi digebukin tuh malaikat. Disiksa malaikat bin namimah, karena sebab adu domba. Kita juga sama nih, jadi guru, jangan doyan banget adu domba gitu ya. Makanya itu saya udah mulai banyak berhenti nulis artikel-artikel di media sosial. Saya lebih banyak nulisnya di buku, jadi buku aja. Jadi buku, kemudian di PDF-in, kemudian disebar. Menghindari. Karena kejadiannya selalu begitu. Dan sebisa mungkin untuk membahas masalah yang tidak nyerempet-nyerempet hal yang diperdebatkan. Informasinya valid. Pembahasannya menyeluruh, mencakup, dan paripurna. Dalam arti ya kita beresin masalah itu dalam tulisan tersebut. Jadi jangan menyisakan ruang yang akhirnya jadi perdebatan. Kalau itu ditaruh di media sosial, bagi orang yang mendukung kita, mereka akan berkomentar sambil menyindir orang-orang yang lain pendapat. Gitu. Bagi orang yang lain pendapat, dia akan berkomentar ngajak perang, mengajak debat. Akhirnya kita nggak jadi bawa rahmat tuh dengan tulisan itu. Kita malah jadi bikin keruh orang aja. Gitu. Itu yang saya pikirin dari dulu. Makanya nggak pernah lagi nulis di media sosial. Baik itu Facebook atau manapun. Karena saya nggak suka ngeliat orang debat itu. Akhirnya mereka berantem tuh gara-gara saya nulis. Itu kan akhirnya jadi enggak berahmat gitu. Makanya sekarang lebih pasif, lebih menghindari hal-hal yang demikian. Sekarang lulusnya panduan wudu, panduan khutbah gitu ya, yang kira-kira orang enggak bakal orang enggak bakal ribut. Termasuk maulid series yang ada di channel ini, itu kan maulid series itu kan upaya untuk memperingati maulid tapi diterima. Karena saya yakin ya dengan kita mempelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjelasan itu pasti diterima bagi orang yang maulid atau yang tidak maulid gitu. Tapi kalau kita bahas tentang hukum maulidnya, itu banyak mengundang gitu. Tapi kalau kita bahas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya baik, pribadinya menawan, kan gitu. Rupanya tampan, itu pasti diterima oleh orang yang maulid atau yang enggak maulid. Karena semua sepakat kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan adu domba. Wa ammal akhar, yang kedua yang diazab oleh Allah karena sebab apa namanya di kuburan tersebut, yang lain fakana la yastatir minal baul. Dia tidak la yastatir. La yastatir itu tidak menutup ketika dia kencing. Artinya dia kencing depan banyak orang. Kelihatan gitu. Kayak siapa? Kayak orang kencing di bawah flyover. Itu kan la yastatir minal bauli. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain la yastanzih. Dalam riwayat lain la yastanzih itu, la yastanzih itu tidak cebok. La yastanzih tidak cebok. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain la yastanzih itu artinya juga bukan tidak cebok. Artinya itu la yastanib, dia tidak menjauh dari kencingnya. Jadi dideketin kencingnya sehingga kencingnya itu malah nyiprat lagi ke dia. Itu namanya la yastanzih. Tidak berupaya untuk membuat dirinya tidak terkena, justru malah sengaja begitu dikena. Wa fi riwayatin, dalam riwayat la yastabri, dia tidak istibra. Istibra itu al muhawalah al nuzh. Al istibra itu ini kemaluannya, contohnya setelah kencing dipirit, dipijit. Nah, itu namanya istibra. Memastikan bahwa tidak ada lagi kencing yang tersisa, itu namanya istibra. Wa kullu sahihatun, dan semua riwayat tiga tadi, la yastatir, la yastanzih, wa la yastabri, itu tiga-tiga yang sahih. Wa ma'nahunna, dan makna semuanya itu, umumnya makna semuanya itu, la yastanibuhu, tidak menjauhi kencingnya, wa yahtarizu minhu, dan dia tidak menghindar. Jadi kencing itu ya dideketin, akhirnya dia kena. Nah, ini kalimat la yastanzih yang artinya la yastanib wa la yahtaris, itu kan bukti bahwa air kencing itu najis. Kalau seandainya najis, air kencing enggak najis, ya Nabi Muhammad enggak bakal ngelarang itu. Ya enggak apa-apa, dekat-dekat aja sama kencing, toh bukan najis. Tapi kali ini najis, maka Nabi Muhammad merintahkan untuk itu. Wa amma najasatul ghaiti, sedangkan najisnya ghaid, najisnya kotoran, pup, fa hujjatuhu, dalil yang dipakai oleh Syafi'iyah ma'al ijma'i, setelah adanya ijma'. Jadi setelah bahwa ini ijma, kesepakatan, ditambahin lagi nih. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ammar, daripada kepada sahabat Ammar, innama yaksil, innama taksiru thawbaka, cucilah baju kamu, minal bauli, daripada kencing, wal ghaiti, kotoran, wal madhi, dan juga madhi, wal qai, dan juga qai, muntah. Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa kharrajahu Daruqutni, diriwayatkan atau di oleh Imam Ahmad, dan ditakhrij oleh Imam Daruqutni wal Bazzar, Imam Al-Bazzar. Wa yadkhulu fi qawli Syekh Al-Madzi, dan masuk dalam perkataan Syekh Al-Madzi, maksudnya yang tadi disebutkan Syekh itu, kullu ma'in, segala sesuatu cairan yang keluar dari lubang kemaluan itu najis. Masuk di dalam perkataan Syekh tersebut Al-Madzi, yaitu al-madhi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut ya di episode yang akan datang. Udah 40 menit lewat dan juga udah agak terang. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang pada wa fi qawli syekh, wa yadkhulu fi qawli syekh al-madhi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah apa yang kita baca mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Dan saya mohon untuk koreksinya bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, bagi para kiai, tokoh masyarakat, dengan yang mengikuti kajian ini baik secara live atau juga rekamannya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan, ada penyimpangan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi WhatsApp dan juga Telegram. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.